Kondisi kita hari ini mengharuskan kita untuk mengakui bahwa Allah SWT adalah yang kita butuhkan. La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya berdaya kecuali Allah. Untuk itu kita hadir pada pagi ini, mudah-mudahan pagi yang berkah, karena Nabi mendoakan Allah mabariki ummati li ummati fi bukuriha. Ya Allah, lah berkahilah waktu pagi hamba-hambaku, dan di waktu di hari-hari yang mulia, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang amalan soleh paling dicintai Allah SWT dari amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari selainnya. Kaum muslimin dan muslimat, salat istisqa atau salat minta hujan, dan ada salat istisqa, salat minta berhenti hujan. Kita hari ini adalah salat istisqa, minta tambah hujan kepada Allah SWT. Adalah salah satu sunnah Nabi alaihissalam untuk menunjukkan kita membutuhkannya. Maka Nabi kharaja mutakhashian mutadarrian mutazallilan. Nabi datang ke lapangan dengan penuh khusyuk, merendahkan diri dan menyenangkan diri kepada Allah SWT. Tidak ada sedikit pun kesombongan dan keangkuhan. Semua kita di hadapan Allah sama. Kita semuanya menginginkan rahmat-Nya. Maka salah satu sunnahnya, kita datang dengan pakaian yang biasa, tidak berlebihan, tidak seperti walaupun sholatnya sama dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, tapi bedanya adalah di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri kita memakai pakaian yang terbaik kita, sedangkan pada istisqa ini memakai pakaian yang sederhana. Dan bagi yang punya selendang atau tidak, tak nanti berdoa, disunahkan pula untuk menukar posisinya dari kanan ke kiri atau begini dibalik untuk bajunya. Atau yang tak punya selendang, tak punya kain atau tak punya tas, mungkin pecinya diputar kiri ke kanan atau depan ke belakang atau dibalik. Tapi jangan khawatir pula nanti kita kalau dibalik. Itu adalah tafa'un, berharap Allah membuka atau mengubah situasi kondisi kita. Amin. Salawat dan salam untuk Nabi kita alaihissalam yang mengajarkan kita ini. Adapun tata caranya, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, sama dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Salat dua rakaat, rakaat pertama dengan 7 takbir setelah takbiratul ihram. Dan bacaannya adalah tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini pada hari-hari ini sudah tidak disunahkan memperbanyak takbir, tahmid, tahlil dan tasbih, karena ini adalah hari-hari yang lebih utama. Kemudian rakaat dibaca setelah takbir yang ketujuh. Apuan, sebelum itu di takbiratul ihram membaca doa istisqa seperti salat biasa. Bagi yang biasa membaca Allahumma ba'id baini wa baina khathayaya kama ba'adta baina al-masjid wal maghrib sampai akhir, atau subhanakallahumma hamdaka tabaraka ismuka wa ta'ala jaddu wa la ilaha ghairuk, membaca wajhtu wajhiya alladhi fatara as-samawati, tergantung yang biasa kita baca. Di antara takbir-takbir tadi juga membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas itu, takbir ketujuh membaca di surat Al-Fatihah dan surat yang pertama adalah surat Al-A'la. Dan di rakaat kedua, setelah takbir al-intiqal, 5 kali takbir, dan membaca seperti yang kita baca pada rakaat yang pertama. Kecuali membaca surat Al-Ghasiyah. Surat Al-Ghasiyah pada rakaat yang kedua. Dan selebihnya sama dengan salat seperti biasa. Dan mari kita sholat dengan penuh khusyuk seperti sholat terakhir kita. Sholat, tidak ada lagi sholat setelah ini. Kata Nabi mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyusalli sholatan muwaddi'." Siapa yang sholat, hendaklah dia sholat seperti sholat orang yang akan berpisah, sholat terakhir. Dan yakinlah Allah akan mengabulkan doa kita. Dan Allah menyuruh kita berdoa dan yakin dikabulkan. Lalu itu kaum muslimin, dengan izin Allah,

Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكبير المتعال ينزل الغيث وينشئ السحاب الثقال. الحمد لله وهو شديد العقاب شديد المحال. الحمد لله محول الأحوال يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أحتج بها في الأولى والمآل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله خير آل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن من اتقى الله هدى ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا. أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله. اللهم لك الحمد عدد خلقك ومداد كلماتك ورضا نفسك وزن عرشك. اللهم لك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد على جميع الأحوال. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ربنا ما أعلمك. سبحانك ربنا ما رحمك. سبحانك ربنا ما أحلمك. سبحانك عدد خلقك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada kita. Allah maha pengampun kepada kita. Allah maha pemberi kesempatan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala diberinya kita nikmat. Kalau kita bersyukur Allah tambah. Dan bila kita kufur, Allah beri kesempatan untuk kembali. Azabnya maha pedih, tetapi Allah yumhil wa la yuhmil. Allah memberi kesempatan supaya kita kembali. Nikmat Allah di antara lima rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diketahui oleh manusia dan segenap hamba, salah satunya adalah turunnya hujan. Hujan adalah salah satu dari lima yang Allah sebutkan. Inna Allah indahu ilmul ghaib wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Sesungguhnya Allah yang mengetahui yang gaib, yang menurunkan hujan, yang menurunkan hujan, dan seseorang tidak tahu apa yang akan diamalkan besok pagi. Dan seseorang tidak akan tahu di mana dia diwafatkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah peringatkan kita dengan musibah yang juga merupakan akibat dari hasil dan karya tangan kita. Allah katakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di atas permukaan bumi, di atas permukaan laut dan bumi, dan di atas daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Supaya kami perlihatkan kepada mereka sebagian daripada apa yang mereka usahakan agar mereka kembali. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat dari pekerjaan tangan kalian, dan Allah memaafkan banyak sekali. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, pada hari ini kita datang ke tempat ini dari masyarakat terendah sampai pimpinan yang tertinggi. Kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang di hadapan Allah sama. Semua kita di hadapan Allah lemah. Semua kita di hadapan Allah penuh salah. Semua kita di hadapan Allah adalah hamba-hamba yang miskin, hamba-hamba yang fakir, yang kalau Allah ingin ambil segala nikmat dari kita dalam waktu sedetik saja bisa diambil. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah, Dia hanya mengatakan kun. Apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia katakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Oleh sebab itu kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Allah, memohon kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, karena menghinakan diri di hadapan Allah adalah puncak kemuliaan. Menghinakan diri di hadapan Allah adalah puncak harga diri. Oleh itu Nabi alaihi salatu wassalam semakin diberi nikmat semakin tunduk kepadanya. Ketika beliau masuk ke kota Mekah setelah sebelumnya terusir dari sana dan diberikan kemenangan, beliau bukan berteriak merdeka merdeka, tetapi beliau justru menundukkan kepalanya sampai hampir-hampir kepalanya menyentuh leher kudanya atau untanya. Itulah tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat diberikan kemajuan, dia tidak melupakan Tuhan. Di saat diberikan kedikdayaan dan kekuasaan, dia tidak lupa kepada Allah yang memberi kekuasaan. Allah adalah yang memberi kita. Allah lah yang mengkaruniakan kepada kita. Maka di saat nikmat itu datang, ingatlah kepadanya. Pergunakan untuk jalan yang diridainya. Ingat kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Sisi dan misi kehidupan kita adalah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. مَا أُرِيدُ مِنْكُمْ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Aku tidak menginginkan mereka mendatangkan rezeki, dan aku tidak inginkan mereka beri aku makan. Dan Allah perkuat lagi, إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Sesungguhnya Allah lah, Dialah yang maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Oleh itu kaum muslimin, mari kita kembalikan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha menerima hamba-hamba yang kembali. Allah lebih suka kepada hambanya yang bertobat dibandingkan seseorang yang kehilangan ontanya di padang Sahara, yang di situ ada makanan dan minuman serta perbekalannya. Dia sudah putus asa mencari ke sana kemari, tetapi tidak juga bertemu. Dan ketika itu dia kecapean tertidur di bawah sebatang pohon. Tiba-tiba onta yang sudah berdiri di atas kepalanya. Dia terbangun dan melompat. Sama seperti Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'an syiddatil farah. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. biasalah berucap karena saking gembiranya. Dan Allah lebih bergembira melihat hambanya yang bertobat, hambanya yang mau kembali kepadanya dari seseorang yang gembira seperti ini. Sesungguhnya Allah Maha penyayang dan pengasih kepada kita lebih dari pengasih seorang ibu kepada anaknya. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam, di saat setelah terjadinya perang fisabilillah, ada seorang ibu yang tertawan. Dia mencari anak-anaknya yang masih kecil. Ketika bertemu dengan anak, dipeluk, dicium, disusukannya anak kecil. Gambaran kasih sayang seorang ibu sambil air matanya meleleh menangis karena anak yang tadi hilang sekarang ditemukan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi li-ibnihi. Sesungguhnya Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya dibanding wanita ini kepada anaknya. Kaum muslimin sedang dimaafkan dimuliakan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Kaum muslimin sedang dimaafkan dimuliakan Allah, khususnya pada hari-hari yang mulia ini. Hari-hari yang disebut sebagai hari terbaik sepanjang tahun. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ashr." Qalu wala al-jihad fi sabilillah. Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi dhalika shay'an. Tidak ada satu hari pun yang lebih amalan salih lebih dicintai Allah dari amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari 10 pertama bulan Zulhijjah, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, sekalipun jihad di sabilillah, yang mana siapa yang pergi berjihad di sabilillah mati masuk surga tanpa hisab, dan kalau menang mendapatkan pahala yang berlipat ganda." Kata Rasulullah, "Wala jihad sabilillah, sekalipun jihad di sabilillah enggak bisa mengalahkan amal yang kita lakukan pada hari-hari 10 mas pertama ini. Kecuali seseorang yang keluar pergi berjihad dengan dirinya sendiri, dengan hartanya sendiri, dan dia mati syahid dan hartanya habis. Ini hanya bisa mengalahkan amal dan amalan saleh pada hari ini. Dan sebaik-baik amalan yang paling dicintai Allah pada hari-hari ini adalah berdoa. Dan sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik doa adalah doa di saat kita membutuhkan Allah. Doa di saat kita menghinakan diri di hadapan Allah. Di saat kita tidak lagi menganggap kemampuan kita berarti apa-apa. Tidak kita mengandalkan teknologi dan ilmu kita yang maju. Karena apa yang Allah miliki lebih kuat dan lebih maju dari apa yang kita miliki. Kalau dulu kita membanggakan pesawat terbang kita, kalau asap menghambat saja pesawat tak bisa terbang. Kita mengandalkan alat komunikasi kita yang canggih. Tapi kalau Allah putuskan gelombang elektronnya tidak berfungsi. Kalau kita punya duit yang banyak, tapi kalau benamkan seperti Karun, tidak ada gunanya. Kalau kita punya kuasa yang tinggi, tapi Allah benamkan tenggelamkan di laut seperti Fir'aun, ternyata juga tidak berguna. Tapi yang berguna hari ini adalah kaum muslimin. Bila kita punya harta yang banyak, hendaknya Allah melihat kita orang yang pertama suka berinfak khusus di hari-hari ini. Andainya kita punya kekuasaan tertinggi, Allah ingin melihat kita menjadi khalifahnya di permukaan bumi yang senantiasa mengarahkan hamba-hambanya di saat membutuhkan Allah untuk menghadap kepadanya. Semoga Allah SWT menjadikan perkumpulan kita hari ini perkumpulan yang ridha-Nya dan yang menjadi sebab terjadinya diberikan pahala yang berlipat-lipat. Semoga bertambah soleh hendaknya, semakin bertambah baik umur dan berkah umurnya dan keluarganya, sehingga hasil kebaikannya dapat dirasakan oleh kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah, sebaik-baik amalan yang dicintai Allah adalah doa. Di saat kita membutuhkannya, Allah mujibu da'watil mudharrin. Allah menjawab doa orang yang membutuhkan. Maka mari kita sama-sama berdoa. Tapi ingat kaum mukmin, doa itu bisa terhalang. Dan kita berharap jangan ada satupun kita yang merasa tidak bersalah. Jangan satupun merasa saya tidak punya andil dalam musibah ini. Masing-masing kita, mari kita merasa jangan-jangan karena saya Allah tahan hujan. Jangan-jangan karena saya Allah timpakan asap yang menjadi azab. Masing-masing kita merasakan jangan gara-gara saya hak doa ini tidak terkabul. Karena satu orang yang berdosa yang tidak bertobat mencelakakan segenap umat. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah perintahkan kepada Nabi Musa keluar ke lapangan 70,000 orang. 70,000 orang yang keluar ke lapangan. Bilangan kita hari ini mungkin tidak sampai ke 100. 70,000 orang kaum itu yang datang ke lapangan didoakan oleh Nabi. Dan bukan sebarang Nabi, Nabi Ulul Azmi, Nabi yang terpuji, Nabi yang punya azam yang kuat. 5 dari 125 Nabi dan Rasul, Nabi pilihan, Kalimullah yang Allah berbicara langsung kepadanya. Berdoa kepada Allah, Allahumma arisna, Allahumma istina, ya Allah berikan hujan. Namun hujan tak kunjung turun. Nabi Musa heran, ya Allah, ada ini Rasul Bukhari, ya Allah, amartana wa amilna bima amartana, engkau sudah suruh kami untuk minta hujan dan kami sudah laksanakan. Falimalam tasqina, kenapa engkau tidak berikan kami hujan? Allah menjawab, inna fikum rajulan qad asani 40 sana liyakhruj min baini aydikum. Sesungguhnya di antara kalian ada satu orang lagi yang durhaka kepadaku selama 40 tahun lamanya. Kalau kalian ingin hujan, suruh dia keluar dari barisan kalian. Pemusuhnya sedang jemaah dimuliakan. Nabi Musa tidak tahu siapa orangnya. Itu tandanya dosanya dilaksanakan secara tersembunyi, bukan di halayak ramai dan umum. Apalagi dosa yang kita lakukan di hadapan halayak ramai dan umum. Kita santai di taman-taman kita, di depan umum. Kita boncengan berpelukan anak-anak muda kita di jalanan umum. Kita melakukan acara-acara kegiatan dan perayaan kita di tengah malam, mengumpulkan berbagai kemaksiatan atas nama syukuran namanya. Dan tidak kalah pula kadang-kadang acara khitanan kita dengan acara band dan organ tunggal yang saya hasil bisa mengundang peserta tunggal. Acara kemaksiatan dilakukan terang-terangan, bukan lagi secara sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan itu lebih parah dari yang sembunyi-sembunyi. Ini dilakukannya tidak tahu siapa orangnya. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kaifa uazzin? Bagaimana saya mengumumkan dalam jumlah yang begini banyak? Tidak ada mikrofon dan tidak ada alat komunikasi pada waktu itu. Nah, Allah berfirman, innama alaika ta'zin wa alaina al-balag. Engkau hanya menyampaikan, hai Musa, engkau hanya mengumumkan, yang akan menyampaikan adalah kami. Ketika seruan Musa, hai orang yang durhaka kepada Allah selama 40 tahun, tolong jangan celakakan kami, keluar dari barisan kami, keluar dari barisan kami. Seruan itu dengan izin Allah sampai ke setiap telinga orang yang ada pada waktu itu. Yang salah pasti merasa, cuma dia serba salah. Kalau keluar terbongkar rahasia, kalau tidak keluar menimbulkan musibah dan bencana. Tapi Allah inginkan kebaikan baginya dan bagi masyarakatnya. Allah bukakan hatinya untuk menghadap kepadanya. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibna لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Hai anak Adam, andainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, lalu engkau datang kepadaku tanpa bersekutukanku dengan sesuatu apapun, aku akan berikan ampunan sebesar itu pula. Dia selipkan kepala di antara dua kakinya, berdoa kepada Allah, memohon ampunan, berdoa kepada Allah, ya Allah, sekarang saatnya ya Allah, tolong jangan halangi mereka dapat nikmatmu karena dosa-dosaku. Jangan halangi mereka dapat nikmatmu karena kesalahanku. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Belum ada yang keluar, hujan pun turun. Nabi Musa heran. Belum ada yang keluar ya Allah, engkau sudah turunkan hujan. Ya Musa, billahi mana'tumukumul qatr saqaitukum bihi. Wahai Musa, yang tadi jadi penghalang turunnya hujan, dengannya aku berikan hujan. Nabi Musa alaihi salam ingin mengetahui siapa orangnya, karena dia ingin tahu orang yang baik-baik. Ya Allah, Allahumma dullani alaihi, ya Allah tunjukkan siapa orangnya. Allah berfirman, ya Musa, satartuhu wa huwa asim, fakifa qadahtuhu wa qad taba ilaihi. Ya Musa, di saat dia masih durhaka 40 tahun lamanya, aku tutupi dosanya sejak masih dia durhaka dan maksiat. Bagaimana aku membuka rahasia di saat dia sudah bertobat? Begitulah Rabb kita. Ma akramaka ya Allah, ma arhamaka ya Allah. Di saat kita bersalah dan bertobat, Allah tutupi dosa kita. Bandingkan dengan manusia, belum tentu kita berdosa, sudah dibuat isu-isu dan fitnah. Bandingkan dengan manusia, kalau ada pengampunan diumumkan melalui media, tidakkah kita mau mencontoh Rabb kita, kaum muslimin dan muslimat? Dosa yang dilaksanakan secara tersembunyi. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika datang kepadanya seorang yang berzina, mengaku berzina, Nabi tidak terima pengaduannya. Nabi tidak menerima pengaduannya karena itu adalah aib yang harus disimpan. Bandingkan dengan kita, kalau mendapatkan isu sedikit saja ada perselingkuhan, menjadi berita utama kita. La ilaha illallah. Alangkah jauhnya kita daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alangkah jauhnya kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar kata Allah, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun musibah yang menimpa kalian tidak lain karena hasil pekerjaan kalian, tapi untung Allah memaafkan banyak sekali. Semoga Allah memaafkan kita semua kaum muslimin. Nah, sebaik-baik doa pada hari ini adalah kita berdoa kepada-Nya dan tolong diaminkan. Dan sekali lagi, tolong diaminkan dengan keyakinan Allah pasti mengijabah. Dan kalau kita punya salah, tidak ada salah yang tak termaafkan kecuali doa syirik dan kufur kepada-Nya. Mintalah kepada-Nya ampunan, mintalah kepada-Nya untuk ditutupi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilayka yurja'ul amru kulluh. Allahumma lakal hamdu 'adada khalqik wa zinata 'arsyik wa ridha nafsik wa midad kalimatik. Allahumma lakal hamdu hatta taqa wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اللهم إنا نستغفرك. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إن عبادك من عبادك وخلق من خلقك نواصينا بيدك. اللهم إنك الغني ونحن الفقراء. اللهم إنك أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إنك أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إنك القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنزل علينا الغيث. اللهم أنزلنا الغيث. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. اللهم ارحمنا. اللهم احي ارضك. اللهم ارحم بهائمك. اللهم ارحم بهائمك. اللهم ارحم بهائمك يا رب العالمين يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم اسقنا. اللهم اسقنا غير سقيا سقيا رحمة لا سقيا رب ولا هب ولا غرق. اللهم اللهم غيثا مغيثا سحا غدقا مريئا مريئا. اللهم احيي به البلاد. اللهم احيي به البلاد. اللهم عن أمة به البلاد واحيي به العباد. اللهم اجعله زادا للحاضر والباد. اللهم اجعله بلاغا للباء. اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. لا حول ولا قوة إلا بك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.